Mitra Bisnis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, tahun ini mencapai 370 triliun, sudah tergolong besar, namun pengelolaannya yang belum sepenuhnya efektif. Kita ketahui, tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan BPK juga menemukan kejanggalan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 24 triliun. Dan saat ini Kementerian Pendidikan mengajukan anggaran 5 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan kuliah bagi siswa tidak mampu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch ICW, Febri Hendri. Pak Febri, apa komentar Anda soal pengelolaan anggaran pendidikan ini? Ya, kalau bagi kami, pengelolaan anggaran pendidikan memang belum efisien, belum efektif, ya. Meskipun anggaran pendidikan tiap tahun terus meningkat, ya, bahkan sampai sekarang sampai 370 triliun, ya. Tapi performa indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka melanjutkan dan juga mutu sekolah tidak meningkat signifikan sebanding dengan kenaikan anggaran tersebut, gitu ya. Kita masih menjumpai masih banyak anak-anak yang putus sekolah, ya. Kita masih menjumpai sekolah yang roboh bangunannya, buku-buku tidak tersedia, atau juga mutu guru yang masih berada di bawah standar. Nah, kenapa tidak efisien? Pertama, karena memang sejak awal alokasi anggaran pendidikan itu tidak ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan angka partisipasi itu. Ya, meskipun ditujukan, tapi lebih banyak karena disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin mengambil untung dari pengelolaan anggaran pendidikan itu. Ya, anggaran BOS misalnya, ya. Memang dana BOS sudah disebarkan ke seluruh Indonesia, untuk sekolah di seluruh Indonesia. Namun, ketika sampai ke sekolah, dana BOS bocor. Ya, ada yang dipakai untuk misalkan membayar dinas pendidikan, PT, atau juga dikorupsi oleh kepala sekolahnya. Dan itu juga dana abadi, dana alokasi khusus pendidikan untuk membangun dan rehabilitasi sekolah, begitu ya, juga habis juga dikorupsi. Hanya sekitar ya mungkin separuh dari dana di apa itu yang benar-benar efektif membangun gedung sekolah atau merehab gedung sekolah atau juga untuk pengadaan buku dan sarana prasarana yang lain. Begitu juga dengan dana beasiswa. Beasiswa-siswa miskin misalkan itu banyak juga yang tidak tepat sasaran. Banyak anak-anak miskin yang tidak dapat dan banyak juga anak-anak yang tidak miskin dapat. Sehingga kemampuan finansial mereka untuk biaya pendidikan jadi berkurang. Begitu juga untuk beasiswa di tingkat perguruan tinggi. Ini kan juga kita dengar masih ada potongan-potongan terhadap beasiswa itu, gitu ya. Dan juga begitu korupsi di perguruan tinggi juga masih banyak, ya, korupsi pembangunan gedung-gedung di perguruan tinggi, korupsi di penelitian, korupsi di dana operasional perguruan tinggi juga banyak lagi, ya, korupsi sih pada akhirnya juga. Kementerian Pendidikan kan termasuk kementerian lembaga yang wajib menyusun stranas DPK, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Nah, kita sudah lihat stranas DPK Kemdikbud dan kita menemukan bahwa aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu ternyata tidak menyentuh jantung korupsinya, tapi hanya bersifat aksi-aksi rutin. Dan kita juga sudah mendorong agar kementerian mengeluarkan kebijakan agar pengelolaan dana pendidikan baik itu di kementerian maupun yang ditransfer ke daerah itu transparan, partisipatif. Tapi kalau menurut ukuran kami, ternyata kebijakan-kebijakan itu dan implementasinya masih belum transparan, masih banyak yang belum accountable, apalagi partisipatif. Demikian Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch ICW, Febri Hendri. Saya Wendy Lim.